bersemi di dalam hatiku ini. Hatiku kau curi, curi, curi, curi, kau curi hatiku. Oh, lagi, lagi, lagi, kau lagi yang mencuri. Senyum, kau senyum padaku. Oh, serba salah aku, salah tingkah karenanya. Bersemi di dalam hatiku ini. Hatiku kau curi, curi, curi, curi, kau curi hatiku. Lagi, lagi, lagi, kau lagi yang mencuri. Senyum, senyum, senyum, kau senyum.